Kiki Aprilia Manhattan Mengle Cilo Indonesia. Terima kasih. Sudah ada mawar putih. satu lagunya Mawar Putih sudah barengan Manhattan di sini. Saya ucap